Orang bebal jalannya selalu tak menyenangkan, menimbulkan banyak persoalan pertikaian di sana sini. Tiada henti dan tiada jemu ia menciptakannya. Sungguh menyedihkan, karena hidup sudah penuh dengan kesulitan, kenapa ditambah dengan pertikaian? Tapi itulah orang bebal. Baginya damai tak diperhitungkan, logika tak jalan, sangat mengerikan. Orang bebal mengayunkan langkah demi langkah hanya dalam nada-nada pertikaian yang panjang. Mereka menciptakan berbagai persoalan datang silih berganti, sangat menyedihkan. Tidakkah seharusnya kita belajar dalam hidup ini untuk tidak menjadi bebal? Karena itu, supaya Anda jangan terjebak di sana, jangan bergaul dengannya, apalagi tinggal bersama dengan dia. Hindari orang bebal supaya kebebalannya tak menular ke dalam diri. Belajarlah untuk menjadi orang yang tahu menempatkan diri jauh dari kebebalan, kecuali memang engkau ingin jadi pecundang yang hanya jadi bahan omongan. Silakan bebal kalau itu gairah dirimu. Tapi siaplah menuai kesulitan, kepahitan, pertikaian dalam sepanjang langkahmu. Saya tak akan memilih ke sana. Semoga Anda cukup bijak mengatur langkah, tak melangkah di jalan orang bebal yang hanya menimbulkan bencana. Buatlah diri Anda tak bebal, karena itu hindari si bebal dan jangan sekali-kali memulai, apalagi menikmati perilaku yang bebal. Itu menyedihkan.